بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyya As-Salafiyyah karya Al-Syeikh Al-Duktur Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita terakhir pada pertemuan sebelumnya sampai kepada penjelasan bahwa memaknai kata salaf jika hanya berdasar pada suatu zaman maka itu tidaklah cukup. Memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut ada tiga zaman yang terbaik sepanjang sejarah manusia, yaitu zaman yang beliau hidup di dalamnya dan para sahabat-sahabatnya, kemudian zaman tabi'in, kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang hidup di zaman tersebut adalah orang yang baik seperti sahabat, seperti tabi'in, dan seperti tabi'ut tabi'in. Kalau para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, jelas mereka adalah salaf kita yang saleh. Nah, ada di antaranya orang-orang yang justru menolak takdir, yang dikenal dengan kelompok Qadariyah, hidup di masa sahabat. Ada juga kelompok Khawarij, pemberontak, atau dewasa ini lebih pas jika disebut sebagai teroris, juga hidup di masa sahabat. Sehingga tidak setiap orang yang hidup di masa atau zaman yang baik itu dikategorikan sebagai salaf. Maka sekali lagi, memaknai kata salaf jika hanya berdasar pada zaman saja ini tidaklah cukup. Namun yang menjadi patokan adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman para sahabat, sehingga secara mutlak para sahabat ridwanullah alaihi majma'in adalah para salaf kita yang saleh. Bahkan para ulama sudah memberikan isyarat akan hal ini, di antaranya apa yang kita baca kemarin dari pernyataan Imam Ahmad dalam kitab Usulus Sunnah. kata Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnah ingdana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Dasar-dasar sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang ada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan mengikuti atau mencontoh mereka. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala melanjutkan, wa qala al-allamatu as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Berkata al-allamah as-safarini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dalam kitab Lawami'ul Anwar, qala al-muradu bi madhhabis salaf ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين. المراد بمذهب السلف, yang dimaukan dengan madhab salaf adalah makana alaihi sahabatul kiram, yang para sahabat yang mulia semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka ada di atasnya. Wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan, dan tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti mereka para sahabat bi ihsan dengan baik. Wa atba'uhum, serta atba'ut tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik. Wa a'immatud din, dan juga para tokoh-tokoh agama. Mimman syuhidalahu bil imamah, yang dipersaksikan keimamannya dan dikenal yabamu sya'nihi fid din, ketinggian kedudukannya di dalam agama. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah, para ulama, yang dikenal keimamannya, dikenal kedudukannya dalam agama. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salafin, dan perkataannya diambil oleh manusia, khalafan an salafin, oleh khalaf dari salaf, ya, oleh khalaf dari salaf, oleh orang yang datang belakangan dari orang yang datang duluan. Ini salaf, ini madhab salaf, ya. Jadi madhab salaf adalah keyakinan ajaran agama yang dipegangi oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para a'immah, ya, para ulama yang masyhur, yang terkenal, yang diketahui kedudukannya dalam agama, dan semua orang mengambil perkataannya dari mereka. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan yang diponis memiliki kebid'ahan. Bukan yang diponis memiliki kebid'ahan, meskipun hidup di zaman sahabat, meskipun hidup di zaman tabi'in, meskipun hidup di zaman tabi'ut tabi'in, meskipun hidup di zaman para a'immah. Ya. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau yang dikenal bilaqabin ghairi murdin, dengan sebutan yang tidak baik. Jadi bukan yang diponis memiliki kebidahan, bukan pula yang dikenal memiliki julukan yang tidak baik. Misal, contohnya seperti al-khawarij, kelompok khawarij. Warrawafid, kelompok Rafidah, Syiah, hidup di masa sahabat. Walqadariyah, kelompok Qadariyah, penolak takdir. Walmurjiah, kelompok Murjiah. Waljabariyah, kelompok Jabariyah, terlalu ekstrim dalam menetapkan takdir. Waljahmiyah, kelompok Jahmiyah, penolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, rasionalis yang terlalu mengedepankan akal, rasio, logika. Wal Karramiyah dan Al Karramiyah, kelompok yang menyimpang dan selalu membuat takwilan dalam sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi haula, dan semisal mereka. Nah, kalau yang semua ini yang tadi disebutkan sama sekali tidak pantas disebut sebagai salaf dan bukan salaf. Ya, bukan salaf. Nah. Wa qala shaykhuna al-'allamatu Muhammad Aman الجامع رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة. Berkata Syekh kami Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami, semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya, dalam kitabnya yang agung berjudul As-Sifatul Ilahiyatu, sifat-sifat ilah, fi ضوء الكتاب والسنة, dalam kitab dan sunnah. Kata beliau rahimahullah, indama tutlaqu kalimatus salaf innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah. Ketika tutlaqu kalimatus salaf, disebutkan secara mutlak kata salaf, maka sesungguhnya na'ni biha, yang kami maksudkan dengannya, minan nahiyatil istilahiyah, dari segi istilah, bukan dari segi apa? Bahasa, tapi dari segi istilah. Jadi sekarang sudah berpindah, ya, sudah berpindah istilahnya. Ketika orang mengucapkan kata salaf, bukan lagi soal bahasa, tapi soal apa? Istilah. Nah, soal istilah. Qala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladziina hadaru 'asrahu, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alladziina hadaru 'asrahu, yang mereka sudah ada hadir 'asrahu di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'akhadhu minhu hadad din, mereka mengambil agama ini dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mubasyaratan, secara langsung, ghadban, terian dan lugas. Fi usulihi wa furu'ihi, baik dalam hal usulnya maupun furu'nya, ya, secara sempurna. Para sahabat mengambil urusan agama itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dilakukan secara langsung tanpa ada perantara. Nah, karena itu ketika diucapkan kata salaf, maka yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yadkhulu fi hadzal istilah, sebagaimana masuk juga dalam istilah salaf adalah attabi'una lahum, orang-orang yang mengikuti para sahabat, yang dikenal dengan sebutan apa? Tabi'in. Alladzina warathu ilmahum, yang mereka telah mewarisi ilmunya siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qabla an yatula 'alaihi al-amad, sebelum ya waktu berlalu, sebelum waktu berlalu lebih jauh. Jadi secara langsung ini selesai zaman sahabat, langsung muncul para tabi'in. Walladzina shamilathum shahadatur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lahum, dan juga orang-orang yang tercangkup ke dalam persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Wa sana'uhu alaihim, dan sanjungannya untuk mereka. Bi annahum khairun nas, bahwasanya mereka itu sebaik-baik manusia. Fa dzakara al hadis al mutaqaddim. Kama yashmulu al istilah tabi'iyyut tabi'in, sebagaimana masuk juga ke dalam istilah salaf adalah tabi'ut tabi'in. Jadi sekarang sudah mulai dibatasi. Ya, sudah mulai dibatasi orang-orangnya. Kalau ditanyakan man humus salaf, siapa mereka yang disebut dengan salaf, maka jawabannya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau kata salaf dimaknai dengan zaman saja, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Kalau ada pertanyaan siapa mereka para salaf, jangan dijawab mereka yang hidup di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena secara fakta banyak orang-orang yang menyimpang yang juga hidup di masa tersebut. Nah. Qala wa huwa lafdhun mustalahun 'alaihi. Maka kata salaf adalah kata yang mustalahun 'alaihi, sudah menjadi istilah yang terkenal, sudah menjadi istilah lumrah. Bukan lagi sesuatu yang asing. Wa qad dhahara hadzal istilah washtahara hina dhahara an-niza'u. Waqad dhahara hadzal istilah, istilah salaf ini muncul, washtahara dan masyhur terkenal, hina dhahara an-niza'u, ketika terjadi perselisihan. Ya, ketika terjadi perselisihan. Ini semakin menguat, semakin muncul kata salaf ini. Nah. Wa daru haula usuli din wa bainal firaqil kalamiyah. Bainal firaqil kalamiyah. Perselisihan daru haula usuli din, seputar pokok-pokok agama. Bainal firaqil kalamiyah. Bainal firaqi al kalamiyah, di antara kelompok-kelompok ahlul kalam. Siapa kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori ahlul kalam? Mu'tazilah. Kemudian Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Masuk dalam kelompok ahlul kalam. Karena mereka ketika berbicara tentang agama, khususnya soal nama dan sifat-sifat bagi Allah, selalu mengikut sertakan akal. Tidak murni bersandar kepada nas, kitab, dan sunnah. Nah, ketika terjadi perselisihan ya, antar kelompok tersebut, maka mulailah muncul kata apa? Salaf. Muncul kata salaf. Wahawala al-jami'u al-intisaba ila salaf. Maka semua kelompok-kelompok tadi berupaya menisbatkan diri kepada salaf. Menisbatkan diri kepada salaf, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in. Wa a'lana anna ma huwa 'alaihi huwa ma kana 'alaihi salaf as-salih. Dan mengumumkan, a'lana, mengumumkan anna ma huwa 'alaihi, bahwa apa yang menjadi pegangannya, huwa adalah ma kana 'alaihi salafus salih, yang dipegangi oleh para salafus salih. Kullun yadda'i waslan bil laila, semua mengatakan cinta kepada Laila. Ya, ketika terjadi perselisihan, oh enggak, saya yang mengikuti salaf, oh enggak, saya yang mengikuti salaf. Nah, sehingga sering sekali kata-kata salaf itu diucapkan, salaf, salaf, salaf, salaf, salaf, sehingga menjadi sebuah istilah yang masyhur, ya, menjadi sebuah istilah yang terkenal. Nah, fa'idhan la budda an tadhhara wal halatu hadhihi ususun wa qawa'idu wadhihatul ma'alimi wa thabitatun lil ittijahis salafi. Dengan demikian, maka la budda an tadhhar wal halatu hadhihi, mesti ditampakkan wal halatu hadhihi, dalam kondisi yang seperti ini, ususun, landasan-landasan salaf, wa qawa'idu wadhihatul ma'alimi, dan kaidah-kaidah yang jelas, wa thabitatun, dan kokoh, lil ittijahis salafi, sebagai acuan bagi setiap salafi. Ya, karena semua orang mengaku salaf, maka kita harus punya apa? Landasan, harus mengetahui landasan, harus mengetahui kaidah yang jelas, ya, dan kokoh, yang menjadi acuan bagi setiap yang mengikuti salaf, agar jangan salah maksud hati mengikuti salaf malah jatuh ke dalam kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah, ya kelompok Mu'tazilah. Nah, hatta la yaltabisul amru ala kulli man yuridul iqtida'a bihim, sehingga persoalannya tidak menjadi samar. Ya, ala kulli, bagi setiap man yuridul iqtida' bihim, orang yang ingin mengikuti para salaf. Kalau sudah ada ketentuannya kan enak ya. Segala sesuatu kalau sudah ada ketentuannya, ada aturan mainnya, ada cara penyajiannya, itu enak. Ya. Nah, demikian juga dalam hal ini, ketika para salaf itu diaku oleh semua firqoh, maka kita butuh kepada sebuah landasan, sebuah ketentuan ya, yang menjadi acuan kita, sehingga persoalannya tidak rancu. Qala wa yansuju ala min walihim, dan berjalan ala min walihim, di atas jalannya mereka, ya, menapaki jalannya mereka. Nah, wa qala fi mawtinin akhari, beliau juga berkata di tempat yang lainnya, di tempat yang lain, di buku yang sama namun di halaman yang lain maksudnya. Qala wa yattadihu mimma taqaddama, dan menjadi jelas dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, anna madlulas salafiyah asbaha istilahan yutlaqu ala tariqi ar-ra'ili al-awwal, bahwa cakupan kata salaf asbaha istilahan, menjadi sebuah istilah, yutlaqu ala tariqi ar-ra'il ala tariqati ar-ra'il al-awwal, menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut jalannya golongan yang pertama, yaitu para sahabat. Wa man yaqtaduna bihim fi talaqqil ilmi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam hal talaqqi ilmu, pengambilan ilmu, wa tariqati fahmihi, dan mengikuti fahamnya, wa bi tabi'ati da'wati ilaihi, dan dalam tabiat dakwahnya. Falam ya'ud mahsuran bidaurin tarikhiyyin muayyanin, maka kata salaf atau istilah salaf lam ya'ud mahsuran, tidaklah terbatas, bidaurin tarikhiyyin muayyanin, dengan penanggalan tertentu. Bahwa salaf itu dari tanggal sekian sampai tahun sekian, tidak terbatas dengan zaman, tidak pula terbatas dengan sebuah apa, penanggalan. Nah, bal yajibu an yufham ala annahu madlulun mustamirun istimrar al hayati, akan tetapi wajib dipahami bahwasannya kata salaf itu berlaku terus menerus, istimrar al hayati, sepanjang kehidupan. Wa daruratu inhisaril firqatin najiyah fi ulama'il hadisi was sunnah, wa darurah, dan penting inhisaril firqatin najiyah, membatasi kelompok yang selamat, firqatun najiyah, fi ulama'il hadisi was sunnah, hanya pada ulama hadis dan sunnah, enggak ada lagi firqatun najiyah kecuali mereka. Wa hum ashabu hadzal manhaj, mereka adalah pemilik manhaj ini, manhaj sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Wa hiya la tazalu baqiyatun ila yaumil qiyamah. Nah, dan kelompok ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Akhdan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq, akan tetap ada sekelompok umatku yang mereka ditolong, ya, tetap berada di atas kebenaran. لا يضره من خالفهم ولا من خذلهم. Tidak membahayakan mereka yang menyelisihinya, tidak pula yang merendahkannya. Intaha kalamu. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi nukilan-nukilan para ulama tadi ya, menjelaskan kepada kita bahwa istilah salaf adalah ditujukan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Taib, qultu al-hadithu alladhi dhakarahu rahimahullah muttafaqun alaihi min hadisi Muawiyah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tadi, nah, la tazalu ta'ifatu min ummati, nah, adalah hadis muttafaq alaih, nah, dari hadis Muawiyah. Fa'ali minami mataqaddam anna ma'na salaf istilahan humus sahabatu wa tabi'una wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa saru ala tariqatihim wa iqtafa atharuhum. Maka dari sini kita mengetahui mimma taqaddam, dari yang sudah lewat penjelasannya, bahwa makna salaf secara istilah itu adalah mereka para sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti tabi'in, bi ihsanin, dengan baik sampai hari kiamat, wa saru ala tariqatihim, berjalan di atas jalannya, wa iqtafa atharuhum, dan mengikuti jejaknya. Selesai, kita sudah tahu makna salaf lugatan wastilahan. Ketika kita membahas makna salaf istilah, maka jangan pernah lagi ya terbetik dalam pikiran kita atau hati kita bahwa kata salaf itu yang dimaksud adalah bahasa. Tidak, tapi setiap kali terdengar istilah dan kata salaf, maka yang dimaksud adalah kata salaf secara istilahan. Nah, an-nuqtatu ats-tsalitsatu, poin pembahasan yang ketiga ya. Dzikru ba'dil musammayati asy-syar'iyyati lis-salafis shalih. Penyebutan sebahagian nama-nama yang syar'i lis-salafis shalih, untuk menyebut salafus shalih. Nah, untuk menyebut salafus shalih. Ya. Ini penting mengetahui nama-nama, ini penting terutama ketika banyak orang yang mengklaim ya sebagai pengikut salafus saleh. Nah, kita harus tahu bahwa ada julukan-julukan lain, ada nama-nama lain selain salafus saleh. Nah, dan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang syar'i. Nah, qala an-nadhiru fi kalami 'adadin min ahli al-ilmi yajidu annahum istakhdhamu asma'an ukhra wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ism asy-syarif wa la yufhamu min hadza wujudu tabayunu fi ma bainaha bal kulluha muttafiqatun dalalatuha tamaman wa hadhihi al-itlaqatu kulluha munbathiqatun min nususin dallat 'alaiha. An-nadhiru, orang yang memperhatikan atau melihat, fi kalamin, perkataan, 'adadin min ahli al-ilmi, sejumlah ahlul ilmi, yajidu, maka dia akan mendapati, annahum, bahwasannya mereka ahlul ilmi, istakhdamu asma'an ukhra, menggunakan nama-nama lain untuk menyebut salafus saleh. Ya. Wa dilalatuha, namun cakupannya, hiya dilalatuha dal ismi syarif, namun cakupannya adalah cakupan nama yang mulia ini, yaitu nama apa? Salaf. Ya. Wala yufhamu min hadza wujudu tabayun, dan tidak dipahami dari ini ya, adanya tabayunu, perbedaan, fima bainaha, antar nama-nama tersebut. Jadi pada dasarnya semua nama itu satu, kembali kepada nama yang mulia, yaitu apa? Salaf ya. Bal kulluha muttafiqatun dilalatuha tamaman. Akan tetapi semuanya ya sesuai, sepakat dari segi kandungannya, tamaman secara sempurna. Wa hadhihi al-itlaqatu, dan sebutan-sebutan ini, nama-nama ini, kulluha semuanya, munbathiqatun min nususin dallat 'alaiha, diambil dari nas-nas ya yang menunjukkan kepadanya. Jadi ada dasarnya nama itu, tidak hanya sebatas nama saja, tapi memang ada dasarnya, ada dasarnya, ada dalilnya dari Quran ya maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala famin tilkal musammayat, maka di antara nama-nama tersebut adalah ahlus sunnati wal jamaati. Ahlus sunnah wal jamaah muncul, ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ditanya mana duluan, kata salaf atau ahlus sunnah, mana duluan? Istilah salaf itu sudah dulu ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlul hadith, ada lagi nama ahlul hadith. Wa ahlul athar, ahlul athar. Wal firqatu najiyah, firqah najiyah. Wa ta'ifah al-mansurah, ta'ifah al-mansurah. Wal ghuraba, dan al-ghuraba. Semua itu nama-nama lain dari salaf ya. Qala fa amma tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, sekarang akan disebutkan dasar-dasarnya. Adapun penamaan salaf dengan ahlu sunnah wal jamaah, dasarnya adalah fayaqulu al-imamu Sufyan al-Thawri rahimahullah. Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, iza balagaka an rajulin bil masyriki sahibi sunnah wa akharu bil maghribi fab'ath ilayhima bisalam wad'u lahuma ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah. Nah, ada bahasa ahlus sunnah wal jamaah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, idza balagaka an rajulin bil masyriqi, ya, apabila sampai berita kepadamu an rajulin, tentang seseorang, bil masyriqi, yang ada di timur, dia dikenal sebagai sahib sunnah ya, pengikut sunnah, dan ada lagi yang lain bil maghrib, di bagian barat, fab'ath ilaihima bisalam, sampaikan kepada keduanya ucapan salam, wad'u lahuma, dan doakan keduanya. Ma aqalla ahla sunnah wal jamaah, sungguh sedikit sekali ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sampai kepadamu berita tentang seorang laki-laki di timur atau di barat yang dikenal pengikut sunnah, maka sampaikan salam kepada keduanya, doakan keduanya, karena sungguh sedikit sekali ahlu sunnah wal jamaah. Istilah ahlu sunnah wal jamaah disebutkan oleh siapa? Sufyan al-Thawri. Ahlu sunnah wal jamaah adalah salaf ya. Adalah salaf, salafus salih. Nah, wa qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala berkata, Al-Istiqamati, dalam kitab Al-Istiqamah, Wal-Bid'atu makrunatun bil-furqati kama anna sunnata makrunatun bil-jama'ah, fayuqalu ahlu sunnati wal-jama'ah kama yuqalu ahlul bid'ati wal-furqah. Wal-Bid'atu, kebid'ahan itu, makrunatun bil furqah, selalu beriringan, bil furqati, dengan perpecahan. Kama anna sunnata, sebagaimana sunnah, makrunatun bil jamaah, selalu beriringan dengan al jamaah, persatuan ya. Kalau bid'ah selalu beriringan dengan furqah, perpecahan. Kalau sunnah selalu beriringan dengan persatuan, al-jamaah. Artinya, di mana ada bid'ah, di situ akan terjadi perpecahan. Sudah pasti itu. Kenapa banyak terjadi perpecahan sekarang di tengah-tengah kaum muslimin? Karena banyak. Nah, selesai. Ya. Di mana ada sunnah, di situ ada persatuan. Kenapa dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mereka bersatu? Karena semuanya berpegang kepada sunnah. Ya. Fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Oleh karena itu dikatakan ahlu sunnah dan al jama'ah. Iya kan? Karena sunnah selalu beriringan dengan jama'ah. Maka dikatakan ahlu sunnah wal, gak ada ahlu sunnah wal furqah. Gak ada ya? Ahlu sunnah wal jama'ah. Selalu begitu. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Enggak ada ahlul bid'ah wal jamaah. Enggak ada. Ya. Yang ada ahlul furqah, ahlul bid'ah wal furqah. Nah. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar kama fil majmu'. Beliau rahimahullah Syekhul Islam berkata lagi di tempat yang lain seperti dalam al-majmu'. Qala Majmu' Fatawa mu'arrifan ahlus sunnah, mendefinisikan ahlus sunnah. Qala, kata beliau, humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqu alaihi sabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum bi ihsan. Ahlus sunnah adalah humul mutamassikun, mereka yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berpegang kepada mattafaqa yang telah disepakati oleh as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu, lagi pertama, tama dari kalangan muhajirin dan ansur dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, dan ini para salaf. Ya. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai perkataan beliau rahimahullah. Wa qala aydan, beliau rahimahullah juga berkata lagi, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallah Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad. Fa innahu madhhabu sahabati alladhina talaqawhu an nabiyyihim wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah. Madhab ahlus sunnah wal jamaah itu madhab yang qadimun, madhab yang sudah terdahulu, sudah lama sekali. Ma'rufun, sudah dikenal. Qabla an yakhluqallah, sebelum Allah menciptakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Karena kedatangan empat imam itu di kurun yang ketiga atau keempat. Sementara para sahabat sudah hidup, para tabi'in sudah ada, para tabi'ut tabi'in sudah ada. Ya. Sunnah dikenal, yaitu mereka. Ya, ahlu sunnah adalah mereka. Para salaf adalah mereka. Maka benar kalau dikatakan bahwa ahlu sunnah itu orang-orang yang madhab ahlu sunnah itu madhab yang sudah lama, sudah ada sejak dulu, sudah dikenal sebelum Allah ciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Orang-orang yang mengamalkan sunnah itu sudah ada sebelum empat imam ini. Orang-orang yang madhabnya ahlus sunnah itu sudah ada sebelum munculnya keempat imam ini. Fa'innahu madhabus sahabah, yaitu madhabnya sahabat. Alladzina talaqahu an nabiyihim, yang mereka mengambil langsung urusan agama itu an nabiyihim, dari nabinya. Wa man khalafa dzalika, dan barang siapa yang menyelisihi hal itu, kana mubtadi'an, maka dicap sebagai mubtadi ingda ahli sunnah, menurut pandangan ahlus sunnah. Nah, ini penamaan yang pertama, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya, wa ammat tasmiyatu bi ahlil hadithi wa ahlil asar, adapun penamaan salaf dengan ahli hadis dan ahli asar, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.